teman-teman sekalian, agak terpaksa ngomong sedikit akademis dan mungkin terminologis ini, mohon maaf ini. Jadi agak-agak kayak aktivis jadinya ini. Kan dunia modern ini disifati oleh apa yang disebut division of labor, pembagian kerja. Nah khusus di bidang pendidikan ini pembagian kerjanya ini gimana? Tanggung. Jadi orang-orang tua cenderung menyerahkan anaknya 100% kepada sekolahan, kepada guru-guru. Apa itu ilmunya, pengetahuannya, budi pekertinya, agamanya, itu 100% diserahkan kepada sekolahan. Sementara sekolahan tidak sempat mikir pendidikan, ya. Guru-guru konsentrasi pendidikannya sangat rendah, karena kesejahteraannya juga sangat rendah, dan mereka juga tidak punya ilmu untuk memanage bagaimana dengan kesejahteraan rendah itu mereka mampu berkonsentrasi mendidik anak didik, sehingga akhirnya anak-anak ini hilang. Anak-anak kita ini kemana? Tidak punya guru gitu. Jadi kita tidak bisa berharap banyak kepada anak-anak kita. Maka saya kira kita harus kembali kepada kewajiban utama, bahwa yang memegang hak dan kewajiban mendidik anak itu nomor satu tetap orang tua. Tolong sekolahan jangan terlalu dibebani. Sekolahan itu cukup untuk ngapalin 1-2 pelajaran lah. Tapi kalau untuk pelajaran kehidupan itu tetap orang tua, nomor satu ibu. Jadi saya mohon kepada orang-orang tua, lihat tuh anak-anak kita, jangan diserahin ke guru-guru, kasihan guru-guru itu, kasihan, kasihan sekolahan. Udahlah, ditangani sendiri pendidikannya, diamati sejak kecil sopan santunnya, budi pekertinya, cara dia berkendaraan, cara dia naik motor, cara dia berlaku kepada orang tua dan seterusnya, kita amati benar-benar sejak kecil, karena dia akan menjadi bumerang bagi orang tua dan bagi kita sendiri kalau kita tidak mengamati secara langsung dan mengambil oper pendidikan primer mereka di tangan kita sendiri. Jadi kalau kita kembalikan ke soal division of labor, saya kira nggak usah kita bagi-bagilah. Sekolahan itu ya untuk ngapalin beberapa pelajaran supaya lulus ujian, supaya besok-besok jadi sarjana. Jadi tujuan sekolahan itu untuk jadi sarjana, supaya mudah dapat kerjaan. Kalau soal ilmu dan akhlak, itu selain ke orang tua sendiri. Kalau sekolahan jangan disuruh begitu-begitu, kasihanlah sekolahan. Sekolahan itu untuk mempermudah pekerjaan saja. Kira-kira gitu. Saya mohon dengan sangat, jangan serahkan kepada siapa-siapa anakmu. Karena di luar rumahmu setan berkeliaran, dan tidak ada yang bisa memelihara anak-anakmu kecuali cinta dan perhatianmu sendiri setiap saat. Bahkan ketika engkau di kantor, engkau tidak bertemu anakmu, engkau tetap mengingatnya, engkau tetap mendoakannya. Berwirit sedikit-sedikit dengan hatimu, dan anakmu akan dikawal oleh para malaikat, sehingga akan terdidik tidak hanya oleh orang tuanya, tapi juga oleh roh-roh yang dikirimkan oleh Allah mengawal anak-anakmu kemanapun dia pergi. Amin. Ya Rabbal Alamin.